ngapa tau gawe ati kuloro terus. Kue iki berubah. Sak ploke kenal karo kae. Apa salahku? Apa kue wis rasayang karo aku? Terus nomu sing bian wis ilang. Kue dudu kaya wong sing tak kenal. Mung peri sing tak rasake. Saiki mending awake dhewe bubar. Tak dongakne muga kue bahagia karo wong sing kok sayangi.